الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي الكرام وأخواتي رحمني ورحمكم الله Mencintai dan menghormati seorang mukmin, seorang muslim, mukminah muslimat merupakan salah satu syariat yang agung. Pahalanya besar. Kita masih dalam pembahasan tersebut. Di malam kali ini kita masuk hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anasin radhiyallahu anhu. Hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, baik urusan dunia ataupun urusan agama dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersyaratkan seseorang imannya benar-benar bagus, sempurna, jika apabila dia mampu dengan hatinya menginginkan dan mencintai untuk saudaranya mendapatkan apa yang dia cintai dan dia senangi untuk dirinya sendiri. Kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kita untuk mencintai dan menghormati muslimin, mukminin sampai tingkatan seseorang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kita sendiri sadar bahwa kita ini sangat memperhatikan diri kita sendiri. Bahkan sebagian kita ada yang kebablas, akhirnya egois. Anania, yang penting aku. Yang penting apa? Aku. Entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu peran, entah itu dianggap di tengah manusia, ya, ilmu, dan seterusnya. Tidak ada yang lebih sayang kepada dirinya sendiri, kecuali diri kita sendiri. Walaupun kadang-kadang, sampai tingkatannya atau keadaannya salah. Seperti tadi, kalau berlebihan itu kan salah. Ya. Atau tidak seimbang. Mencintai hawa nafsu, perut dengan kemaluan, namun tidak mencintai dirinya selama di akhirat. Ini juga termasuk salah. Atau yang salah karena memang akalnya sudah mulai geser. Seperti para pecandu narkoba, ataupun orang-orang yang minum khamr, ya, mereka berdalih itu menyayangi diri mereka, memuaskan diri mereka. Namun hal tersebut keadaannya sudah salah. Keadaannya sudah salah. Intinya saya ingin sampaikan bahwa yang paling cinta dengan diri kita sendiri, ya kita sendiri. Ini dari kalangan manusia. Tapi kalau berbicara cintanya Allah kepada hamba yang mukmin, hamba yang mukminah muslim muslimah, tentunya Allah lebih sayang kepada makhluknya secara umum, terlebih lagi mukmin, ya, dibanding diri mereka sendiri, kepada diri mereka sendiri. Oleh karenanya seorang mukmin yang benar-benar beriman tidak akan pernah menyalahkan takdir. Tidak pernah menyalahkan keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah menganggap pilihannya lebih baik dari pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan bahwa Allah maha sempurna, dirinya maha, ataupun dirinya sangat-sangat tidak sempurna, atau bahkan banyak sekali aib dan kekurangannya, tidak mungkin dia lebih merasa aman dan tenang pada pilihannya sendiri. Tidak mungkin. Maka untuk itu, dalam syariat mencintai seorang mukmin, menghormati mereka, menyayangi mereka, ya, jadikanlah saudaramu seperti tubuhmu. Jadikanlah engkau adalah saudaramu, saudaramu adalah dirimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Usamah ibn Zaid atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ana minka wa anta minni. Aku adalah bagian dari dirimu dan dirimu adalah bagian dari diriku. Ketika Ali bin Abi Thalib merasa sedih, ditugaskan mewakili kota Madinah di saat Nabi alaihi salatu wasalam akan berperang, ataraktani fi sibyani wal ajaiz, wahai Rasulullah, apakah engkau tega meninggalkanku di tengah anak-anak kecil dan orang-orang tua tidak ikut berjihad? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ama tarda ya Ali an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridha wahai Ali bin Abi Thalib kedudukannya dariku seperti kedudukan Harun dari Musa? Kalau kita membicarakan tentang bagaimana perjuangan dua saudara dalam agama, Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi contoh yang begitu baik. Nabi Musa meminta untuk Nabi Harun dijadikan rasul. Ini benar-benar kebaikan saudara yang sangat besar. Kita sebatas mendoakan kakak atau adik kita, ya Allah jadikan kakakku orang soleh, jadikan adik-adikku ini soleh. Itu aja udah bagus banget. Sudah pahalanya besar sekali. Apalagi sampai Nabi Musa itu minta, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Ya Allah, saudaraku itu Harun lebih fasih, lebih gamblang cara bicaranya. Maka utuslah dia. Jadi nabi yang dijadikan nabi karena permintaan ya Nabi Harun, Nabi Harun. Berarti Nabi Musa sangat menyayangi seorang muslim, seorang mukmin. Ridaan yusaddiquni, sebagai penguat untuk dia membenarkanku. Untuk dia membenarkanku. Inni akhafu ayyukadzibun, karena sungguh aku khawatir Fir'aun dan kaumnya mendustakanku. Alasan. Ngomongnya enggak jelas, enggak paham. Nah, biasa para nabi itu dihina gitu biasa. Jadi kalau ustaz dihina cara menyampaikannya enggak jelas, itu udah biasa. Para rasul aja seperti itu. Nabi Syuaib juga digituin. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami ini tidak paham dengan kebanyakan apa yang kau sampaikan. Mending kalau beberapa yang kau sampaikan saya belum paham, kami belum memahami, kan enteng ya. Berarti cuma beberapa. Ini Nabi Syuaib bertahun-tahun bicara, bertahun-tahun dakwah, ceramah, khitabah, malah dihina, gak jelas. Ngajarnya apa? Gak jelas. Kami tidak bisa memahami, walaupun bisa diperdebatkan. Tidak bisa memahami itu karena gak jelas apa karena jenengannya sing kedul kan gitu ya. Lah wong kedul nyalah kan? objeknya, kan gitu, enggak boleh. Karena setajam apapun dan segamblang apapun, kalau memang kitanya yang tumpul, ya jangan disalahkan isi ceramahnya, isi pengajiannya. Tapi nyata, ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak bisa memahami mayoritas apa yang engkau ucapkan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sungguh kami melihatmu di tengah kami orang yang lemah. Tinjauan lemah itu mungkin karena hartanya enggak ada, atau keluarganya juga kurang besar, anak-anaknya juga kurang banyak, istri-istrinya kurang banyak. Intinya tinjauan musyrikin itu dunia. Itu tinjauan jahiliyah. Jadi kalau ada pertemanan atau suatu kampung yang dihormati yang paling kaya, itu bukan Islamiyah. Bukan Islamiyah. Ya. Islamiyah itu menghormati yang paling beriman, paling bertakwa, paling soleh. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini. Nabi SAW ketika sedang mendakwai orang-orang musyrik kufar Quraisy, beliau sangat kepingin banget nih orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh orang-orang kaya ini masuk Islam. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, pingin minta ilmu, pingin meminta penjelasan. Nabi kan bermuka masam ya. Beliau berijtihad, artinya beliau khawatir kalau melayani Abdullah bin Ummi Maktum dalam keadaan yang waktunya kurang tepat menurut beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti membuat orang-orang kaya ini gengsinya muncul, akhirnya meremehkan isi dakwah. Gitu aja sebenarnya. Nabi bukan tidak sayang dengan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi Nabi ditegur kan. Nabi ditegur, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Aja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya sahabat yang tidak bisa melihat. Artinya, ya, kita tidak boleh mengukur orang itu cinta dan bencinya kita karena harta dia, tidak, atau karena kedudukan dia yang besar di tengah manusia, ya. Nah, tapi enggak apa-apa kalau ini udah kaya, baik, soleh, ilmunya banyak, ahlul khair. Yang ini sudah miskin, ahli maksiat, ngenes banget pokoknya ini. Ya kita gak boleh mencintai yang miskin ini, gak boleh. Ya, naam. Demikian. Kembali ya, Nabi Harun itu diminta oleh Nabi Musa kepada Allah untuk Nabi Harun ini dijadikan apa? Rasul. Ya. Inni akhafu ayyukadzibun. Kalau khawatir, kalau penjelasannya kurang jelas, mereka terus beralasan. Terus apa? Beralasan, akhirnya mendustakan. Dan kelakuan orang seperti itu ya, orang-orang yang suka mendustakan, mengingkari kebenaran, itu alibi ataupun dalih-dalihnya selalu muncul. Mau bilang enggak mau saja, ya, sebenarnya enggak mau intinya, cuman kurang jelas lah, keadaannya belum tepat lah, inilah enggak relevan lah, lah pokoknya muter-muter. Intinya enggak mau masuk surga gitu aja gampangnya. Ya. Nah, saya itu akhlada ilal ard wa taba'a hawa, pinginnya tetap di dunia, mengikuti hawa nafsu. Berarti apa? Hewan. Hewan apa kan? Hewan. Ya. Kalau orang kebetahan di dunia, ya. Kalau kita kan betah di dunia karena mau beramal soleh gitu kan prinsipnya. Ya. Tapi kalau orang kebetahan di dunia, ya, itu salah. Prinsipnya salah. Prinsipnya salah. Naam. Walau la rahtuka la rajamnak, kata kaumnya Nabi Syuaib. Ya, pindah-pindah ya, tadi Nabi Harun, ini Nabi Syuaib, karena topiknya mirip sih. Ya. Kalau bukan karena kaummu, kami tindak kamu, wahai Syuaib. Padahal orang cuma menasehati, memberikan wahyu Allah, dan itu memang kewajiban. Ya, diancam untuk ditindak, diintimidasi. Ya. Walau la rahtuka la rajamnak. Nah, dan Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami melihatmu itu lemah di tengah kami. Demikianlah ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah pun mengabulkan qala syana syuddu adudaka bi akhik. Kami akan menguatkan engkau wahai Musa dengan saudaramu Harun. Dengan saudaramu apa? Harun. Nah, dari sini kita pun mendoakan saudara kita ya, saudara kandung atau saudara yang tidak kandung didoain. Ya, nam didoakan agar mereka itu selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Nam. Tapi dia bid'ah banget dah. Justru itu butuh mendoakan, butuh doanya kita. Tapi dia masya Allah jauh sekali dari agama Ustaz. Justru itu kita nam menyelamatkan dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Dan seseorang hendaknya ketika ingin imannya sempurna, dia membenci untuk saudaranya apapun keburukan dan kejelekan yang dia benci untuk mendapatkannya pada diri dia sendiri. Ya. Yakrah ma yakrah li nafsi, yakrah li akhi ma yakrah li nafsi, wa yuhib ma yuhib li nafsi. Ini mukmin haqqa. Mukmin yang sebenar-benar itu yang seperti ini. Ya, karena seorang mukmin akan bermuamalah dengan saudaranya tanpa menipu. Tanpa ghish. Ghish menipu. Ya. Tujuan kita berjual beli, bermuamalah itu bukan untuk menyakiti saudara kita. Bukan untuk menyakiti saudara kita, tapi kita ini memang makhluk sosial. Ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan nam ketakwaan. Ya. Kita kalau misalnya ya, ya saking serakahnya terus semuanya teman-temannya itu dimatikan oleh Allah, antum urip dewekan. Udah hidup sendirian, mobil semua buat antum semua wis. Sepom bensin, pom bensinnya, setol-tolnya gitu. Apa ya orang mumet? Mumet enggak? Ya mumet. Kecuali kita sudah di surga. Kalau di surga memang untuk satu orang seluas langit dan bumi kita diberi kekuatan ya. Makannya, minumnya, demikian pula fisiknya memang sudah disetting untuk bisa menikmati itu gitu. Ya. Tapi kalau kita kondisi lemah, walaupun di depan kita nikmat, itu jadi siksaan. Jajal sih jenengan. Kaya sepangan sate 50 porsi, pangan dewek. Mumet apa? Ya. Padahal kalau sesuai porsi, nikmat banget kan? Nikmat banget. Jadi Allah membagi-bagi ini rezeki segini, ini segini, temannya banyak kayak gini. Gak usah pada hasad-hasadan. Gak usah pada rakus-rakusan. Gak usah serakah-serakahan. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita tidak akan bisa hidup baik tanpa saudara kita. Enggak bakal mungkin sehebat apapun dirimu. Ya, dhaif binafsi. Seseorang itu akan lemah dengan dirinya sendiri dan akan kuat bi ikhwatih dengan saudara-saudaranya. Nabi Muhammad, orang yang paling sempurna shalawatullahi wasallamu alaihi. Kalau dihitung dari sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu paling sempurna. Ya, paling sempurna. Nah, mau dilihat dari nasabnya wis. Di tengah nasab yang sangat mengerikan pada saat itu kan pernikahan itu aslinya zina, zina, zina. Beliau diambil dari silsilah yang sangat bersih. Mulia kan? Mulia, ya. Tapi kita enggak usah curiga bapak kita tuh benar apa enggak sampai ke atas. Lah udah kita sekarang lahir bapak kita kan udah nikah dengan sah gitu ya. Jangan berpikiran jangan-jangan ada jalur yang enggak beres ke atas. Enggak gitu. Ya. Tapi mungkin, ya mungkin kan. Dan kita gak pernah tahu, walaupun kita gak bisa disalahkan. Ya, memang kita, ada orang lah, jangan kita, ada orang terlahir karena hasil perzinaan misalnya. Ya kan gak bisa disalahkan kan. Sekarang kita bahas Nabi kita Muhammad SAW. Nasabnya, awsatin nasi nasaba. Manusia dengan nasab yang paling tengah-tengah. Maksudnya paling tengah-tengah itu bagus banget gitu. Turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ibrahim, ya. Nah, walaupun beliau yatim, kan beliau lahir yatim ya. Umumnya kita kalau anak yatim kan susah gitu ya. Nabi Muhammad SAW nggak langsung ditempel oleh kakeknya. Kakeknya langsung ambil alih. Makanya beliau itu tumbuh kembang Ghulamun Jafrun. Apa Ghulamun Jafrun? Anak kecil tembem banget. Itu Jafr. Nabi Muhammad SAW itu tuh kecilnya tembem. Sehat berarti gitu loh. Walaupun gak punya bapak, sehat. Ya, Nabi SAW. Kemudian gede sedikit beliau hatinya tuh dibelah. Dadanya dibelah. Dicuci oleh Jibril pakai zam-zam. Bersih gak? Bersih banget. Dan itu seperti tidak ada bekas jahitan sama sekali. Ya. Kalau dibedah sama kita kan dilem ya paling enggaknya. Oh enggak ada jahitan, dilem gitu. Kalau itu udah kekuatan ilahiyah itu udah. Ya. Bersih dari sisi hati. Begitu besar. Begitu besar. Beliau sempat menggembala kambing. Kerja mulia kan? Kerja. Karena setiap nabi ya diberi kesempatan untuk menggembala. Karena mereka akan menggembala kan ya. Nah, tapi jenengan bukan kambing, ya. Kecuali dianggap oleh orang Kristen domba-domba sesat, ya. Nah, pikirannya itu merino, ginuk-ginuk, lemu-lemu, lucu-lucu, ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Nabi Muhammad SAW kalau kita bicara sempurna sangat sempurna ya, ya. Kalau jenengan masih ragu-ragu Nabi Muhammad ya sempurna, satu jangan ragu-ragu, dua belajar biografinya biar paham ya. Terus beliau membutuhkan sahabat enggak? Ini yang mau saya titikin. Beliau kan sempurna tapi butuh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau enggak punya harta. Ada Khadijah bintu Khuwailid menopang ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq menopang, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada fulan, ada fulan, ada fulan. Ya. Naam. Jadi, jadilah dengan saudaramu seperti satu tubuh. Ya. Ada orang tiba-tiba nusuk-nusuk diri gitu. Kalau masih waras loh ya. Kalau masih sehat, masih waras, ada orang nusuk-nusuk diri. Gak ada kan? Berarti jenengan kalau sedang zalimi saudaramu lagi orang waras. Ya. Jangan emosi ya. Nah, jangan emosi. Berarti jenengan ki lagi orang waras. Kenapa kok tega nipu saudaranya, menyakiti saudaranya ya. Nah. Barakallahu fikum. Adanya saling tolong-menolong ini bukan saling tuntut-menuntut tapi saling memberikan. Saling apa? Memberikan. Ini tangan nih, tangan kita ini. Kalau tangan kiri gatel kan langsung gini ya. Bukan tangan kirinya ngomel-ngomel gitu. Mana kanan? Ya, ta'awunnya dong. Enggak, langsung tangan kanannya paham. Peka gitu loh. Peka. Nah, ini. Artinya apa? Ini untuk menutup celah. Ya. Khawatir sebagian orang kemudian, mana solidaritas antum kepada anak-anak utangnya keh. Ya, anak ini ada masalah ini, anak ada masalah ini, kenapa antum diam saja? Kan kal jasa dilwahid utangku, utangmu. Bukan kayak gitu. Ya, ini pengibaratan, penggambaran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hendaknya kita saling menyayangi dengan apa? Tulus, bukan saling menuntut. Bukan saling apa? Menuntut. Suami istri aja ya. Kalau suaminya pengennya nuntut terus, istrinya juga nuntut terus kan, ya. Tabrakan. Tapi kalau saling memberi itu sinergi nanti, saling kuat, ya. Malah kita sebagai suami, aduh, ini hak istri yang belum saya tunaikan yang mana ya? Dia teliti, ya. Nah, karena kalau haknya istri kita tidak tunaikan, berarti kita dosa. Tapi kalau haknya kita tidak dikerjakan oleh istri, yang tanggung jawab istri kita. Kita jangan ngurusi dosa orang gitu loh, termasuk. Maksud ngisi dosa orang tuh maksud saya, kita perhatian dulu nih sama diri kita. Barakallahu fikum. Memberikan. Apa yang atasmu. Ini, paham ya sampai sini ya? Nah. Au yakhunuhum. Terlebih lagi mengkhianati. Anti sekali seorang mukmin itu mengkhianati saudaranya. Belenjani gitu ya, belenjani tanpa uzur, tanpa uzur. Ini sifatnya munafik. Wa idza tumina khan. Apabila dipercayai malah mengkhianati. Gampangnya temannya titip omongan. Afan ya, saya rahasia banget ini. Kok beber? Khianat apa enggak? Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ataupun menyampaikan kurang lebih, apabila ada seseorang mengajakmu bicara kemudian dia tengok kanan tengok kiri, ketahuilah itu rahasia. Itu apa rahasia? Kalau dia sudah lihat keadaan ya. Kianam barifin apora lah misalnya gitu ya, lah ya. Oh, berarti rahasia gitu loh. Nah, jangan kita malah merekam ya. Direkam sembunyi-sembunyi terus diperdengarkan ke orang lain. Mau enggak punya saudara kayak gitu? Ya. Nah, kita itu udah merasa aman dengan kamu saudaraku lah kok dikhianati. Ya. Untuk kemudian saya percaya lagi sama kamu kan harus dibuktikan kan bahwa kamu tidak melakukan itu lagi. Ya. Kalau sampai saat ini tidak membuktikan kenakalan kamu ini, nakal jenengan itu memang nakal, ya. Orang nakal kewenangan baik tembeng aku, ya kan? Antum itu konangan. Coba kalau enggak konangan, ya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Wa idza tumina khan. Enggak akan tega mengkhianati saudaranya, ya. Nah, seperti satu tubuh lah, enggak mungkin kan? Ini. Lisan mengkhianati kaki, ya. Nah, iya mau aku sih nendang gitu. Padahal kakinya enggak nendang, tapi ini bohong. Lisan, berarti lisan kan mengkhianati kakinya. Nah, ini barakallahu fikum. Wala yakzib alaihim. Dan tidak akan tega mendusta, ya. Berdusta atas nama saudaranya. Berdusta atas nama saudaranya. Ini ya, perlu diketahui ini atas nama Satizah ini ya. Padahal Ustaz-Ustaz kan gak ada yang paham, gak ada yang ngerti. Atas nama Satizah. Ini atas nama Takmir ya. Takmir Ar-Royan misalnya. Takmir Masjid Ar-Royan. Ya. Ini saya bicara atas nama Takmir misalnya. Padahal ngawur aja dia, belum rapat, belum apa. Zolim gak? Ya. Jual nama. Jual nama kan paling enak ya. Paling enak, apalagi nama ini nama yang memang bisa dijual. Ya, ini. Barakallahu fikum. Mengatasnamakan. Ini termasuk apa? Bentuk tidak sayang kepada saudara mukmin. Yakzib alaihim, ya. Ini. Wala ya'tadi alaihim, dan juga tidak akan menzalimi secara umum. I'tida. Ya, pada harta, pada fisik ataupun pada kehormatan, seperti yang telah kita lewat pembahasan-pembahasan yang sudah kita lewat. Sebagaimana dia tidak suka untuk diperlakukan seperti itu. Ya. Kita enggak suka kan? Kita dicomot namanya untuk dimanfaatkan. Enggak senang kan? Enggak senang. Ya. Kita juga enggak mau dikhianati. Kita juga enggak mau ya, dizolimi. Enggak mau. Maka kita pun jangan seperti itu. Hadzal hadits yadullu ala anna man kariha li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi أو أحب لأخيه ما يكره لنفسه فليس بمؤمن يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sebaliknya susah di saat saudaranya senang, senang di saat saudaranya susah, ini imannya rusak, tidak sempurna, dan dia melakukan dosa besar. Min kabairi dzunub. Dosa besar loh. Ya. Kalau lihat saudara muslim senang kok susah, hasad kan berarti dosa besar. Dosa besar, ya. Dosa besar kalau dilakukan oleh hati sulit ditegur. Dan itu menurunkan iman, jen anjlok imannya itu. Drosor gitu ya. Nah, sangat signifikan. Ya, turun ke bawah, drastis banget. Karena dosa besar ini. Ya, enggak main-main, surut ke bawah. Ya. Inilah dosa hati itu lebih berbahaya sebenarnya daripada dosa-dosa yang sifatnya ucapan, sifatnya apa perbuatan. Kalau orang berucap, qadarullah saudaranya dengar, bisa diingatkan kan? diingatkan, ya. Tapi kalau hati, saudaranya mengingatkan nggak bisa. Kemudian saudaranya melihat indikasi ada itu, kamu tuh ada hasadnya, kamu itu ada irinya, kamu masih bisa mengelak, ya kan? Iya, malah jadi padu kalau saudaranya bilang, kamu nggak tabayun, aku ora hasad ora, gitu. Ya. Nah, padahal orang-orang munafik disebutkan di dalam surat Ali Imran, ya, apa yang mereka sembunyikan dari kebencian kepada orang yang beriman, berarti kan hati, itu lebih parah dibanding apa yang mereka tampakkan. Yang ditampakkan oleh orang munafik untuk menyakiti mukminin di zaman Nabi SAW, itu saja sudah parah. Contohnya apa? Berangkat dari Madinah, ya, Jumat sore mau perang Uhud ini, Jumat sore badal asr. Berangkat berapa? 1.000 orang. Lawannya kan 3.000. Di tengah jalan kok balik 300. Jengkeli enggak? Itu memang sifatnya mereka seperti itu. Menyakiti kaum muslimin. Menyakiti kaum muslimin. Ya. Ini bukan berangkat taklim bareng terus di tengah jalan aku balik ya anak kondangan atau ada apa gitu. Enggak jadi berangkat gitu kan. Enggak, ini tuh jihad perang. Di hati mereka lebih jelek lagi. Maka penyakit kalbu ini, urusan cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini perlu kita perhatikan dengan sebaik mungkin. Ya. Barakallahu fikum. Wa ala hadha fayajibu alaika akhil muslim antu rabbi nafsaka ala hadha. Wajib kita latih. Wajib kita latih. Nah, jangan pikirannya saya senang sendirian. Tapi saya senang, saudara pun, saudara saya pun senang. Ya. Seperti kita tahu ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dizolimi gak di masa hidupnya? Hampir mayoritas umurnya di penjara. Bukan karena memang beliau bersalah, enggak. Karena zulman, dizolimi. Tapi beliau ketika mau meninggal, beliau mengatakan semua yang zalim sama saya tak maafin semua. Semua tak maafin semua, saya enggak pernah mau orang masuk neraka gara-gara hak saya yang ada pada dia. Wah, itu kan orang pemaaf sekali ya. Apa rugi menjadi pemaaf? Ya, apa rugi jadi pemaaf atau tidak memaafkan terus jadi untung? Enggak. Ya. Nah, tapi memang berarti itu kalau imannya bukan iman yang tebel-tebel, ya. Kalau tipis-tipis ya semplek, ya pecah. Maka Allah berfirman, wala yulaqaha wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak akan mampu bersabar di saat dijahati orang kecuali orang-orang yang benar-benar bersabar dan punya bagian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini, ya para nabi, para rasul itu ada yang sampai dakwahnya dipukulin, ya, ya ini barakallahu fikum. Jadi sebenarnya enak jadi orang tukang jengkelan, sensi, apa orang yang sabaran? Sabar, ya. Nah, ususnya yang panjang, maksudnya penyabar gitu loh. Kalau orang tuh gampang emosi, hidupnya tuh sempit sendiri. Suker, ya. Suker, ya. Nam, sakkara yusakkiru itu artinya apa? Nutup. Nutup itu, ya makanya orang bahasa Arabnya khamr muskir. Muskir itu artinya nutup akal. Ya. Orang suker cara orang Jawa itu artinya orang menutup diri dari kebaikan. Ya. Nam, suker. Ya, jadinya suker kan? Suker dia. Ya, menutup diri. Ya. Apalagi dipendam. Dipendamnya parah. Stres. Akhirnya apa? Stres. Kalau orang bisa marah dan meluapkan marahnya, itu bisa lebih plong. Tapi kalau orang mau marah, enggak punya kekuatan, disimpan, ya, dendam batin. Dendam apa? Batin. Nah, dendam batin itulah yang membuat setan gampang. Nah, menggoda kita tambah parah. Tambah apa? Tambah parah. Ini. Berarti perlu apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Latihan. Ya, latihan. Kita latihan untuk senang. Saudara kita senang. Ya. Susah. Saudara kita apa? Susah. Nabi Muhammad SAW pas gali khondak. Kan ini perutnya diganjel. Diganjel empat. Ya, empat batu. Tiga atau empat batu. Karena tiga hari memang. Suasana dingin sekali Madinah. Udah gitu pasukan sudah merangsek datang. Ya, setiap orang di... Setiap 10 orang suruh gali kurang lebih 20 meter. Tapi 20 meter itu lebar terus tinggi gitu. Ya, 20 meter. 10 orang. Pada saat itu makanan juga lagi sangat sedikit ya. Nah, Jabir bin Abdillah melihat Nabi seperti itu gak tega. Akhirnya beliau pulang ke rumah, bilang ke istrinya, punya apa? Punya kambing cempek kecil. Ya, sama berapa adonan gitu ya. Udah dimasak. Dimasak. Benar-benar orang-orang terbaik itu para sahabat. Kelaparan. Bukan gak bisa beli mobil. Kelaparan. Ya, bukan gak bisa beli mobil. Kelaparan. Ya, kalau kita kan puyengnya ya masih wajar ya. Bayar listrik kasih mandan puyeng kan gitu. Bayar ini agak puyeng gitu. Ini tuh puyeng gak bisa makan. Gitu loh. Terus datang ke Nabi bisik-bisik. Nabi, gitu panganan sepedit ya. Ya. Bawalah beberapa orang gitu ke rumah ana gitu. Kan krisikan tuh. Tapi Nabi malah pengumuman. Ya. Ayo pada menggone Jabir gitu. Ayo kita ke rumahnya Jabir. Jabir sampai rumah nanti pokoknya ditutup terus saya aja yang buka. Ya. Nah. Kurang lebih 1000 orang. Padahal cuma untuk berapa orang? Ya di bawah 10 lah. Di bawah 10. Jabir sudah was-was. Tapi kan Jabir itu radhiyallahu ta'ala anhu imannya kuat. Mesti ada hikmah di balik itu kan gitu. Pasti ada hikmah di balik itu. Tapi kalau orang biasa kayak kita ini jangan kayak gitu ya. Kalau temannya ngundang cuma beberapa orang tuh harus izin adabnya. Afwan, saya mau ngajak orang ya, boleh enggak? Itu barokah tenang baik. Ya, kan gitu. Kecuali antum juga persiapan ya. Antum persiapan gawa ATM sing isine akeh misalnya ya kan. Antum tenang aja. Tak panggil teman-teman ya. Antum udah persiapan, boleh ya. Tapi kalau antum juga nunut ini antum nunut karena diundang ya izin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di balik itu ada ayat burhaniyah. Artinya beliau itu memang nabi gitu loh, barokah. Beneran tuh dikasih makan sekitar 1000 orang. Ya, namanya orang lagi kerja bakti kan rame ya. Kerja bakti senang medang berapa? Oh ya banget senang, enak garingan ya mumet. Ya. Wah, garingan ge. Ya, teles-teles lah. Nah, ini kerja bakti serius banget, tapi para sahabat itu memang bercanda juga. Para sahabat itu dalam keadaan mau perang itu tetap bercanda juga biasa ya. Dan Nabi memotivasi mereka saling membaca syair ketika naik itu. 1000 orang tercukupi semua, kenyang semuanya. Tapi Nabi di situ sayang nggak sama para sahabat? Sayang banget ya. Kalau beliau diundang terus kenyang, sahabat yang lain pada kelaparan, beliau sedih juga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini At-Taubah ayat terakhir ya. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, maksudnya dari manusia. Ya. Azizun 'alaihi ma'anittum. Sangat menyusahkan beliau apa yang membuat kalian susah. Jadi Nabi itu berpikir, jangan sampai susah umatku itu. Ya, enggak urusan perut, enggak urusan ibadah. Nabi kalau ngibadah kuat enggak? Puasa aja nyambung Nabi itu. Bisa 2 hari itu enggak buka Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu sahabat mau ikut, jangan. Innilas tukahai atikum. Aku itu beda. Saya itu beda dari kalian. Ya, kalian enggak bakal kuat. Gitu. Berarti kan sayang. Ya. Beliau enggak sholat malam, khawatir diwajibkan untuk sholat tarawih. Sayang kan? Sayang. Beliau sholat isya dikedepankan, padahal beliau tahu kalau diakhirkan pahalanya banyak. Karena sayang kepada apa? Umatnya. Barakallahu fikum, ini sayang. Cerita sahabat tuh banyak banget. Mereka juga sangat saling menyayangi di tengah mereka. Berarti perlulah latihan, ya, perlu latihan. Nah, jangan malah gondok-gondokan. Aku dodol bakso, bisanya dodol bakso ya. Suh banget ya. Ya. Nah, terus kayak diajari cara jualannya, kamu jualan apa? Ya mungkin jadi saingan, ya kan? Nah, ya barakallahu fikum, kita harus saling menyupport gitu loh. Nah, tapi memang ada tipe orang wis diwarai, diajari malah nyaplok. Ada enggak? Ya akeh ya. Curhat apa ki ya? Nah, maksud saya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan itu tidak hanya ilmu akhirat kan? Ilmu antum bisa jualan apa, manajemen ataupun apa, saudaranya kelabakan enggak bisa. Ya, misalnya saudaranya ini lulusan pondok, cara wong dodol ya urung mudeng lah ya, belum paham, ya diajari. Afan ini cara manajemen duit itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jangan khawatir disaingi. Justru kita tuh harus bangga dan senang kalau ilmu kita tersebar luas, bermanfaat untuk orang banyak. Itu jiwa orang yang baik, jiwa orang yang baik. Nah, wa sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yuhibbu an ya'tiya ilan nas ma yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia sangat senang untuk bermuamalah dengan manusia dengan cara apa yang dia senangi manusia berbuat kepadanya. Ya. Nah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai apa yang kita perbuat. Kalau kita nanam apa, kan kita akan nanam panen. Ya, kalau kita pengin disolati orang ketika kita meninggal, berarti kita rajin layat, kan gitu. Rajin sholat jenazah gitu. Kita rajin. Nanti kan orang-orang ya, nanam juga pengin nyolati kita kalau nanti kita meninggal. Ya. Kalau kita pengin apa ya, pengin dihormati ya kita menghormati. Berarti ada karma dahat ya orang nana, ya. Beda kalau bahasanya orang Islam, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai amal perbuatan. Tapi kalau karma yang dimaksud oleh orang non-muslim itu maksudnya apa? Maksudnya perputaran hidup nanti dibalas, intinya gak ada akhirat. Muter-muter tok gitu loh. Mengingkari ba'ats, mengingkari kebangkitan. Paham ya? Nah, tapi kalau orang melakukan sesuatu nanti ngotoli dibalas. Ya. Boleh kan kita mengimani seperti itu? Entah itu pembalasan seperti apa, tapi kan Allah Maha Adil. Tapi kalau yang dimaksud karma itu adalah perputaran hidup. Sekarang kamu jahat, besok jadi kodok misalnya atau jadi apa. Nanti kamu diwales juga. Dengan arti nanti tidak akan ada kehidupan akhirat. Ini yang dimaksud apa? Musyrikin. Ini yang dimaksud apa? Musyrikin. Jadi mereka itu ya di tempat-tempat ibadah mereka ke anak leluhure katanya. Padahal jin yang usil-usil. Ya. Nah leluhurnya jadi janjannya turunannya Nabi Adam atau turunannya iblis. Ya kan gitu. Itu yang katanya rohnya masih leluhur, masih ada di sekitar. Itu kan kayak gitu mereka bicaranya. Itu padahal jin-jin fasik kufar. Ya. Jin-jin fasik kufar yang mempermainkan para penyembah-penyembah berhala itu. Para penyembah-penyembah berhala. Ini. Jadi demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita perhatikan tadi ya, kalau kamu ingin masuk surga, jauh dari neraka, dicabut nyawanya dalam keadaan beriman. Berarti ini haknya siapa? Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, falta'nam, Hendaknya engkau senang untuk bermuamalah kepada manusia, memberikan kepada mereka apa yang engkau senang mereka memberikan kepadamu. Haknya hamba. Ya. Jadi memang hablum minallah wa hablum minannas. Ke Allahnya bagus, ke manusianya juga baik. Ke manusia juga bagus. Demikian barakallahu fikum. Ini ya hadis yang bisa kita bahas di kesempatan malam kali ini pada bab disyariatkan mencintai saudara muslim. Ini ada yang bertanya? Nah. Pertanyaannya sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul artinya ajaran Rasul. Ajaran. Sunnah itu kan sunnah bisa dipahami satu temannya Al-Qur'an, Al-Qur'an was sunnah. Kan gitu. Yang kedua temannya wajib. Ini hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Yang ketiga yang bermakna apa? Semua ajaran Islam itu disebut sunnah. Seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, "Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam." Ya, sunnah itu ya Islam, Islam ya itu ya sunnah. Artinya kalau kita bilang ajaran Nabi ya Islam secara utuh, ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah ajaran Nabi itu apa yang datang setelah Nabi benar-benar datang ke tengah umat ini? Jawabannya itu yang pasti. Adapun yang dari Nabi-Nabi sebelumnya itu perlu disaring dan difilter. Ya, perlu disaring dan difilter. Kalau berkesesuaian dengan syariatnya Nabi, maka disebut syariatnya Nabi. Kalau tidak, maka tidak. Nabi Isa saja besok turun, itu berhaji dan berumroh. Ngikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa bawa agama baru apa agama Islam? Agama Islam, agamanya Nabi SAW. Betul Nabi Isa itu kan sekarang di langit, besok turun. Itu sebagian orang berpikir, oh, berarti Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad. Salah. Karena begitu turun, beliau ikut ajarannya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berhaji, berumroh, ya itu mengikuti aturannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau sholat di belakang Imam Al-Mahdi. Ya. Jadi ajaran sebelum Nabi, yaitu para Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya, itu tidak bisa menjadi ajaran sunnah Rasul dalam arti agama atau ajarannya Rasulullah SAW, kecuali setelah dibenarkan. Kecuali setelah apa? Dibenarkan, ya. Nah, kalau dibenarkan maka kita nyatakan ini termasuk ajaran Rasul. Seperti apa? Haji. Haji kan zamannya Nabi Ibrahim udah pada haji, ya. Di zamannya Nabi Muhammad, yo haji juga kan. Nah, tapi menghormati dengan sujud di zaman Nabi Yusuf, orang hormat itu dengan sujud. Di zamannya Nabi Muhammad, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh, berarti enggak boleh kan? Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Kalau seandainya boleh, berarti tidak boleh. Yang terjadi pada syariatnya Nabi Yusuf tidak berlaku kalau tidak lolos filternya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam arti expired, ya, kadaluarsa ajaran itu sudah dibusak. Sudah di cancel begitu. Begitu ya, Mas Yundi ya. Nah, Allah barik fiik. Ada lagi? Jazakumullah khair. Ya. Demikian. Itu yang dimaksud sunnah Rasul. Itu yang nanti kita baca misalnya as-sunnah lil Imam Ahmad, as-sunnah al-Likai, as-sunnah lil Khalal. Ini itu yang dimaksud ajaran utuh. Ajaran apa? Ajaran utuh. Naam. Barakallahu fikum. Jadi jangan heran nanti kalau ada ulama salaf menulis kitab kok bunyinya as-sunnah tapi yang dibahas akidah. Kenapa? Karena sunnah yang dimaksud di situ ajaran Nabi secara utuh, bukan lawannya wajib. Bukan lawannya apa? Wajib atau temannya wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sudah enggak ada lagi? Tuntas, jelas, gamblang? Ya, sudah. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.